kali. Ayo sesuka hati, jangan engkau lewati. Hidup kan ku nikmati dan senangkan di selagi ku mampu beri, ikuti dan berlari. Gila, itu pun kau sadari, berbuat dan berlari, kau pun menutup diri, dan kini kau mengerti, hidup hanya sekali, ayo sesuka hati, jangan engkau lewati.